كتاب العين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، مرساء إرجاتفي dalam pengajian subuh hari ini yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang saat ini Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita puji, yang layak kita puja, yang berhak untuk kita sanjung, untuk kita besarkan, untuk kita agungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan Maha mulia, Maha agung, Jalla Jalaluh. Karena Allah, karena nikmat Allah lah kita bisa memperoleh hidayah. Kita bisa menjadi sebagai seorang muslim, menjadi sebagai seorang muslimah, menjadi mukmin, menjadi mukminah. Karena nikmat Allah jugalah kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang menerapkan, mengerjakan aturan-aturan Islam dan aturan-aturan iman. Karena nikmat Allah jugalah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang menerapkan aturan-aturan Islam dan iman, yang senantiasa menggali dan menggali, mentadabburi, memahami, mempelajari apa-apa yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, dari ilmu agama, dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu Al-Quran dan wahyu sunnah. Dan nikmat-nikmat yang banyak yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Terus menerus, tidak pernah putus. Kapanpun dan dimanapun kita, dalam kondisi apapun juga, kita tetap menerima nikmat dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari Jumat ini, saya lupa tanggal berapa bulan Zulhijjahnya. Hampir mendekati akhir dari bulan Zulhijjah, sekitar 25 atau 26. Ya. Ke-27 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Kita hampir menghabiskan atau melalui semua dari semua hari di tahun 1442. Hampir kita tinggalkan. Di hari ini, Jumat tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 atau tanggal 7 Juli. Tanggal 6 atau 7 Agustus. Ya. Bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2021. Kita ma'asyiral mukminin, ma'asyiral mukminat, pemirsa RJTV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushayri An-Naysaburi Abu Al-Husayn, meninggal pada tahun 261 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Setelah 16 kali pertemuan, kita membaca Muqaddimah Sahih Muslim. Walaupun kita tidak menyelesaikan seluruhnya, kita sisakan ada dua bab yang memang tidak cocok untuk kita baca dan kita pelajari karena berhubungan dengan pembahasan yang sangat mendalam dalam ilmu hadis. Semoga 16 kali pertemuan tersebut mendatangkan keberkahan kepada kita semua, memberikan kita kepada kita gambaran bahwa Imam Muslim rahimahullah ketika mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab sahihnya, ia berpijak kepada apa-apa yang dia telah tuturkan di muqaddimah. bahwa dia berupaya untuk mengetengahkan kepada umat hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang bebas dari perawi-perawi yang diperbincangkan, yang bebas dari perawi-perawi yang dilemahkan. Meskipun itu adalah usaha dan amalan serta hasil karya manusia, tetap hasil karya manusia yang tidak luput dari kekurangan. Manusia lemah. Ya. Tidak ada kesempurnaan pada manusia. Yang sempurna Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah satu dari sekian pelajaran dan hikmah serta catatan penting yang kita ambil dari membaca Muqaddimah Sahih Muslim. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Sahih Muslim. Kitab Fadail Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat. Bab yang ke-39, yaitu babu min fadaili, atau babun min fadaili Abi Sufyan ibn Harbin. Min fadaili Abi Sufyan ibn Harbin radhiyallahu anhu. Bab di antara keutamaan Abu Sufyan bin Harbin radhiyallahu anhu. Abu Sufyan mungkin banyak di antara kita yang sudah mengenal namanya, mengetahui namanya. Dia adalah anak paman Nabi. Ya. Abu Sufyan adalah anak paman Nabi. Abu Sufyan ibn Harb ibn Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Abu Sufyan ibn Harb. Harb adalah ibn Abu Sufyan ibn Harb bin Abdul Muttalib. Dan dia orang yang terakhir-terakhir memeluk agama Islam. Di penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Pada waktu penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan ini mengikrarkan syahadatnya atau masuk Islam, menerima Islam sebagai agama. Sebenarnya kecenderungannya, perhatiannya kepada Islam itu sudah bermula beberapa lama sebelum itu. Persisnya ketika di masa penerapan perjanjian Hudaybiyah. Ya, masa penerapan perjanjian Hudaybiyah, mereka sempat berdagang ke Syam. Lalu kafilah dagang Abu Sufyan ini dipanggil menghadap oleh Herakleus, penguasa Romawi. Azimur Rum. Setelah Heraklius ini menerima surat dakwah Nabi, Nabi mengirimkan surat dakwah kepadanya. Dan sebelumnya dia sudah di samping surat ini, berita tentang Nabi ini sudah tersebar kemana-mana. Ya. Apa kiprah dan perubahan-perubahan pergolakan yang ada di Jazirah Arab ketika itu sudah tersebar. Sudah sampai ke negara-negara sekitar, terutama negara-negara besar. Karena negara besar ini tentu akan selalu mencari, mewaspadai gerakan-gerakan yang ada di sekitarnya yang bisa jadi mengrongrong kedaulatan mereka. Maka berita tentang Nabi sampai ke Romawi, sampai ke Persia, sampai ke Mesir, sampai ke Ethiopia, ya, dan seterusnya. Maka di samping surat tersebut, kemudian juga apa berita-berita yang didengarnya, maka beliau kebetulan ketika Abu Sufyan dengan rombongan dagangnya di Syam memanggil, mengundang mereka untuk menghadap, untuk diwawancarai. Wawancara antara Heraklius dengan Abu Sufyan ini diabadikan oleh Nabi. Ya, diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Di awal kitab Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Ya. Yang mana Abu Heraklius menanyakan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan, dan Heraklius ketika itu mengancam, ya, Abu Sufyan bila seandainya dia berdusta dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan dia meminta para sahabatnya, maksudnya teman-teman teman-teman sekafilahnya, diminta oleh Heraklius sebagai saksi. Ya. Dan Abu Sufyan ketika itu pun juga tidak mendapatkan celah untuk berdusta. Yang pertama, dia orang yang berwibawa, seorang tokoh yang dikenal kejujurannya. Maka di hadapan kawan-kawannya pun dia tidak akan atau berat baginya untuk berkilah. Maka jawabannya semua jujur. Ya. Kecuali ada kesempatan sedikit dia untuk memasukkan, ya, dari pertanyaan tersebut dalam jawabannya, isyarat bahwa kemungkinan Nabi berdusta dan berkhianat. Yaitu ketika ditanya, ya, apakah engkau mendapatkan mereka ini berkhianat? Lalu ia mengatakan, sekarang ini saya tidak, tetapi sekarang ini antara kami dengan dia dalam perjanjian, dalam masa perjanjian, perdamaian. Dan saya tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Maksudnya ini yang diisyaratkan, mungkin saja dia akan berkhianat. Itu saja. Sisanya dia tidak punya atau dapat kesempatan, tidak dapat kesempatan untuk berkilah dan bersilat lidah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Heraklius kenapa dia bertanya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ya, apakah dia dari nasab orang yang mulia, yang terpandang, kemudian apakah yang mengikutinya orang-orang lemah, apakah pengikutnya semakin lama semakin bertambah, apakah dia dahulunya ada kakek nenek moyangnya seorang raja, atau ada sebelumnya orang-orang yang mengaku nabi juga. Ini di antara bunyi-bunyi pertanyaannya. Apakah di antara pengikutnya itu ada yang murtad setelah tahu ternyata agamanya bukan tidaklah benar? Awalnya dia menerima, kemudian kembali meninggalkan. Ya. Dan beberapa pertanyaan yang lain. Ya. Oke, kemudian apakah di antaranya juga apakah dalam peperangan antara kalian dengan dia? Ya. Dia yang selalu mendapatkan kemenangan, kemudian kalian terus kalah. Atau sebaliknya, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahum sijal. Peperangan antara kami dengan dia, ini setelah perang Badar, setelah perang Uhud, setelah perang Khandaq. Ya, pada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, kalau tidak salah. Ya, tahun ke-6. Setelah perang Khandaq juga. Jadi peperangan antara kami dengan mereka, sijal. Draw. Kadang mereka menang, kadang kalah kami yang menang. Ya. Nah, kemudian setelah selesai wawancara tersebut, Abu Sufyan meminta surat Nabi. Heraklius meminta surat Nabi untuk dibacakan oleh penerjemahnya. Maka dibacakan surat Nabi. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azimir Rum. Aslim taslam. Assalamu ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajraka marratain, seterusnya. Kemudian Hiraqal mengatakan, andai kata orang yang kamu jelaskan dalam jawaban pertanyaan saya tadi benar adanya, maka ya, di antara yang diucapkan, andai kata saya punya kesempatan untuk berjumpa dengannya dan membersihkan sepatunya, maka saya akan lakukan. Andai kata, dan suatu saat nanti kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak kaki saya ini. Ada tanda-tanda bahwa dia menerima sehingga terjadi kegemparan di majelis tersebut karena pembesar-pembesar kerajaan Romawi protes kepada Hiraqal. Maka Abu Sufyan dengan kawan-kawannya disuruh keluar. Nah, saat keluar, ketika mereka berkumpul sama mereka, Abu Sufyan, nah ini yang saya inginkan, Abu Sufyan melontarkan sebuah pernyataan. Sesungguhnya telah besar perkara Ibnu Abil Kabsyah. Maksudnya, Nabi SAW telah menyebar, telah diperbincangkan oleh orang kulit putih dan orang kulit hitam. Maksudnya dari oleh semua. Kalau seandainya memang seperti itu, maka akan semakin berkembang. Ya. Dakwahnya atau penyebaran agamanya. Nah, semenjak itu ada, mulailah terbersit di dalam hatinya untuk, atau sudah mulai ada perhatian terhadap Nabi SAW, terhadap dakwah Nabi. Terus itu terpendam, semakin berkembang, semakin bertambah. Sampai saatnya ketika dia memang tidak aman dengan, karena masih ada kecurigaan, ya, dia selalu mengawasi pergerakan Madinah pasca perjanjian Hudaybiyah. Maka dia bersama kawan-kawannya terus memantau dan terkadang keluar untuk memantau perkembangan kota Madinah. Di waktu itu Nabi dengan pasukannya sudah hampir tiba di Mekah. Di satu tempat mereka berkemah, singgah di malam hari. Dan Nabi SAW meminta untuk setiap pasukan menghidupkan obor maka tampaklah pasukan yang besar, 10.000 pasukan, ya, dengan obor masing-masing di tangan. Melihat begitu besar terangnya malam, padang pasir ketika itu, malam yang gelap gulita terang, padang pasir yang hitam karena gelapnya bercahaya. Abu Sufyan melihat dari kejauhan dan dia tahu itu pasukan, dan tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa itu adalah pasukan Nabi. Dia menduga-duga pasukan-pasukan besar yang lain. Akhirnya diketahuilah olehnya bahwa itu pasukan Rasulullah SAW. Mulailah malam itu dia berjumpa dengan Nabi walaupun belum mengikrarkan keislaman. Sampai kota Mekah ditaklukkan, barulah dia masuk Islam bersama Muawiyah anaknya dan seterusnya. Nah, inilah sedikit tentang kapan Abu Sufyan bin Harb ini memeluk agama Islam. Ya. Kemudian yang harus kita ketahui juga sebelum kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini, berarti masuk Islamnya Abu Sufyan di tahun ke-8 Hijriah. Pada penaklukan, peperangan atau penaklukan kota Mekah. Sementara Ummu Habibah anaknya, Ummu Habibah anaknya itu dinikahi oleh Nabi SAW sebelum itu. Sudah dinikahi oleh Nabi sebelum itu. Pada tahun ke-7 atau ke-6. Anaknya Ummu Habibah sudah beriman. Dan sudah dinikahi oleh Nabi SAW. Ya. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, Ummu Habibah sudah menjadi ibunda orang yang beriman. Sudah menjadi istri Nabi. Terjadi perbedaan pendapat apakah tahun ke-6 atau tahun ke-7. Yang jelas sebelum masuk Islamnya Abu Sufyan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah kita ketahui kapan masuk Islamnya Abu Sufyan dan kapan Ummu Habibah menjadi istri Nabi, maka kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 6360. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddathani Abbas bin Abdul Azim Al-Anbari wa Ahmad bin Ja'far Al-Ma'qiri qala haddathana An-Nadhr wa huwa bin Muhammad Al-Yamami qala haddathana Ikrimah قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقائدونه. Kata Abdullah bin Abbas, kaum muslimin atau para sahabat tidaklah melihat kepada Abu Sufyan. Tidak melihat maksudnya tidak terlalu memperhitungkan kedekatan nasab antara ia dengan antara ia dengan Nabi. Jadi mereka tidak terlalu memperhitungkannya lantaran permusuhannya yang luar biasa, kebenciannya kepada Rasulullah SAW, dan berbagai macam cara dia menyakiti Nabi. Dan juga yang menjadi penyebab adalah terlambatnya dia masuk Islam, sehingga para sahabat tidak terlalu ya mempertimbangkan kedekatan nasabnya dengan Nabi. La yanzuruna ila Abi Sufyan wa la yuqa'idunahu, dan mereka juga tidak terlalu dekat dengan Abu Sufyan setelah masuk Islam ini. Tidak terlalu dekat dengan Abu Sufyan, tidak berat terasa oleh mereka untuk duduk-duduk bersamanya, berkumpul dengannya. Ya. Ini cerita Abdullah bin Abbas. Faqal, Abu Sufyan merasakan. Ya, sikap yang seperti itu dirasakan oleh Abu Sufyan karena dia seorang pemimpin. Dia seorang yang seorang tokoh yang bijak, seorang tokoh yang cerdas. Dia merasakan itu. Faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menyampaikan kepada Nabi beberapa permintaan. Ya nabiy Allah, thalathun a'tinihinna, berikan saya 3 perkara. Dia meminta kepada Nabi 3. A'tinihinna. Berikan saya 3 perkara. Qala na'am. Kata Nabi, siap. Iya. Karena Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bentuk keagungan akhlak Nabi, mulianya pribadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menolak permintaan. Thalathun a'tinihinna, berikan saya 3 perkara. Maka Nabi mengatakan, nah, iya. Qal, kata Abu Sufyan, indi ahsanul arabi wa ajmaluhu, saya memiliki orang yang tercantik atau wanita tercantik dan terindah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, uzawwijuka biha, saya punya Ummu Habibah, wanita tercantik, wanita paling jelita, yaitu Ummu Habibah, saya nikahkan dia denganmu. Sekarang ini kita sudah berhadapan dengan masalah. Tadi sudah saya dahulukan bahwa masuk Islamnya Abu Sufyan jauh setelah Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi SAW. Ini yang saya maksud. Di sini Abu Sufyan mengatakan, saya memiliki anak perempuan Ummu Habibah, wanita yang sangat cantik, wanita Arab yang sangat jelita, saya nikahkan dia denganmu. Kata Nabi, jadi ini permintaannya, permintaan pertama. Qala na'am, kata Nabi, iya. Nanti akan kita berikan ulasan tentang ini. Qal, wa Muawiyatu taj'aluhu katiban baina yadayk. Ini permintaan kedua. Muawiyah, engkau jadikan sebagai juru tulis, kalau sekarang sekretaris bagimu. Dan memang Muawiyah salah satu dari penulis wahyu karena dia bisa tulis baca. Kemudian yang ketiga, kata Nabi menjawab, nah, iya. Kemudian yang ketiga, wa tu'ammiruni hatta uqatilal kuffar kama kuntu uqatilul muslimina. engkau angkat saya sebagai pemimpin pasukan agar saya memerangi orang-orang kafir sebagaimana saya dahulu memerangi kaum muslimin. Memimpin pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Perang Uhud, beliau pemimpinnya. Pemimpin kaum muslimin. Maka dia ingin pula menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Kata Nabi, iya. Jadi tiga permintaan tadi diterima oleh Nabi, disetujui dan diberikan oleh Nabi dengan kata-kata iya. Untuk yang kedua dan ketiga, tidak ada masalah. Ya, karena memang Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya, adalah penulis wahyu. Dipercaya oleh Nabi untuk menjadi salah satu dari sahabat yang menulis wahyu, menulis Al-Quran di zaman Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan juga diangkat oleh Nabi terkadang menjadi pemimpin pasukan perang. Dan ini menunjukkan keutamaan dan Nabi percaya kepadanya. Yang masalah itu yang pertama. Ya. Bukankah Ummu Habibah sudah menjadi istri Nabi sebelum kejadian ini? Jawabannya iya. Lalu kenapa permintaan ini muncul? Dan kenapa pula Nabi mengiyakan? Oh, terjadilah perdebatan sengit di antara para pensyarah hadis. Ya. Sebagaimana dibawa dilakukan dijelaskan oleh Nawawi dalam syarahnya. Bahkan salah satu dari perawinya dituduh oleh para ulama, oleh sebagian ulama, melakukan kedustaan. Ikrimah, muridnya Abu Zumail, Ibnu Hazm menuduhnya berbuat dusta. Namun ya, Abu Ibnu Salah, salah seorang ulama hadis, mengkritisi beliau karena memang ceritanya sahih, sepakat para ulama masuk Islamnya Abu Sufyan setelah menikahnya Nabi dengan Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah sudah mukminah sebelum ayahnya beriman. Ya. Lalu apa maksud dari pertanyaan ini? Kata Ibnu Salah bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah menikah resmi, maksudnya diulang akadnya dengan persetujuan Abu Sufyan. Karena nikah sebelumnya kan Abu Sufyan kan sedang kafir, dalam keadaan kafir. Ya, jadi dia tetap bermusuhan dengan Nabi walaupun anaknya sudah menjadi, walau Nabi menjadi menantunya. Maka setelah kedisaan itu dia ingin mendapatkan kebahagiaan menikahkan anaknya dengan Nabi SAW. Itu yang diinginkannya. Bukan menikahkan pertama kali atau awal pernikahan, tidak. Tetapi ingin mengungkapkan akad bahwa dia menikahkan anaknya dengan Nabi SAW untuk mendapatkan kebanggaan bahwa dia adalah menantu, mertua Nabi SAW dan Nabi menantunya. Dan menampakkan bahwa dia sangat menyetujui dan berbahagia dengan pernikahan anaknya Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi tetap asalnya, zahir dari hadis ini bermasalah sehingga para ulama memperbincangkannya. Jadi intinya tadi, permintaan yang pertama itu, walaupun zahirnya bermasalah, tetapi kalau kita bawakan kepada pemahaman tadi, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Salah yang dinukilkan oleh Nawawi, ya, sehingga dengan itu tidak lagi ada masalah. Bagi yang punya kitab itu terdapat pada halaman 466 ya, tentang penjelasan yang tadi saya sampaikan. 466 alinea sebelum terakhir. Syekh Abu Umar Ibnu Salah rahimahullah sangat tidak setuju dengan statement Ibnu Hazmin di atas, ya, yang tadi saya sempat singgung ya. Ia sangat menyayangkannya sekaligus mengecamnya dengan keras. Ini adalah bentuk kelancangan Ibnu Hazm yang menuduh ya Ikrimah tadi berbuat dusta. Ia sering menyalahkan ulama-ulama besar, bahkan mencemooh mereka. Ini bantahan Ibnu Salah terhadap Ibnu Hazm. Ibnu Salah menambahkan, aku tidak pernah mengetahui seorang ahli hadis yang menuduh Ikrimah bin Ammar, yang tadi muridnya Abu Zumail ya, sebagai pemalsu hadis. Sebaliknya, Waqi' Yahya bin Ma'in dan lainnya meyakininya sebagai perawi yang thiqah, terpercaya. Di samping itu, ia adalah seorang yang doanya terkabul. Ya, ini yang saya maksud, Ibnu Salah yang sekarang ini. Ibnu Salah berkata, apa yang disimpulkan oleh Ibnu Hazmin bahwa hadis itu bertentangan dengan fakta karena Nabi SAW menikahi Ummu Habibah terjadi sebelum Abu Sufyan SAW adalah kesalahan dan kelalaian darinya. Mengingat hadis ini memiliki beberapa kemungkinan. Ya, itu tadi kemungkinannya. Ya, dalam hadis ini Abu Sufyan meminta kepada Rasulullah SAW agar memperbaharui akad nikah dengan Ummu Habibah. Itu saja. Jadi itu yang saya inginkan. Pada halaman 467 sebenarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini jelas ya menunjukkan keutamaan Abu Sufyan. Ya, keutamaan Abu Sufyan yang pertama dia memiliki anak perempuan yang menjadi istri Nabi dan dia berbahagia dengan itu, tentu keutamaan yang luar biasa ketika menjadi mertua Nabi ya, dalam keadaan beriman, kemudian memiliki anak yang menjadi penulis wahyu, kemudian dia juga dipercaya untuk mengetuai, mengepalai, memimpin pasukan perang ya. Kemudian di akhir hadis, qala Abu Zumail, walaula annahu talaba dhalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam ma a'tahu dhalik li'annahu lam yakun yus'alu shay'an illa qala na'am. Ini pernyataan Abu Zumail, rawi dari murid dari Abdullah bin Abbas. Andai kata Abu Sufyan tidak meminta itu dari Nabi, maka Nabi tidak akan memberinya. Ini kesimpulan dari dia. Kesimpulan dari Abu Zumair. Kenapa Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan? Ya, tidak menolak permintaan. Ini juga bukan berarti bahwa kesimpulan Abu Zumair ini mutlak. Ya, bahwa hadis ini tidak menunjukkan kemuliaan Abu Sufyan. Sama sekali tidak. Memang Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan, tetapi isi permintaan ini menunjukkan bahwa yang memintanya memiliki keutamaan. Karena dia tidak meminta sesuatu yang berhubungan dengan keduniaan. Dia meminta kekuasaan. Ya. Tidak, dia tidak minta menjadi seorang penguasa yang memiliki tahta, memiliki kekayaan. Dia juga tidak meminta wanita, dia tidak minta juga menjadi orang yang tersohor. Dia minta tiga hal yang semuanya berhubungan dengan kemuliaan. Yang pertama, menikahkan anaknya dengan Nabi SAW, manusia termulia. Yang kedua, punya anak yang menulis wahyu. Yang ketiga, menjadi pemimpin pasukan untuk memerangi orang kufar. Ya. Andai kata memang ini permintaan yang tidak mungkin ditolak oleh Nabi, tapi isi permintaannya kan luar biasa. Bukan permintaan yang biasa-biasa. Tidak meminta kepentingan-kepentingan dunia. Tetapi tentu semua ini adalah berhubungan dengan keridhaan dan akhirat. Keridhaan Allah dan akhirat. Jadi sekalipun itu pernyataan Abu Zumail, ya, andai kata dia tidak meminta, maka Nabi tidak akan memberi. Ya, dan Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan. Ini juga tidak mengurangi atau tidak mengalihkan hadis ini dari menjelaskan tentang keutamaan Abu Sufyan. tetap saja merupakan keutamaan. Andai kata kita disuruh meminta kepada orang yang paling dermawan, maka permintaan kita tentu berhubungan semuanya dengan keduniaan. Ada yang lebih menarik lagi, sebuah cerita sahabat yang memang mereka orang-orang yang cerdas. Nabi SAW ketika dilayani oleh salah seorang sahabat, disiapkan air wuduknya, perlengkapan setelah berwuduknya, alas kakinya. Setelah itu Nabi SAW memintanya untuk meminta sesuatu. Menyuruhnya meminta sesuatu. Sal, mintalah oleh kamu dari saya sesuatu. Nabi SAW membalas kebaikan orang. Lalu orang tadi, karena disuruh meminta, maka dia minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Saya memintamu untuk tetap menemanimu di surga. Ya. Nah, ini permintaan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa orang ini mulia. Begitu juga permintaan Abu Sufyan. Abu Sufyan, permintaannya bukan, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keduniaan. Semuanya berhubungan dengan kemuliaan dunia akhirat. Ya. Kemuliaan akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang ke-39. Kemudian ini kayaknya keliru ya. Ya. Keliru sekali. Bagi para ikhwan dan akhwat yang bersama saya dengan kitab, maka ini bab sebenarnya bukan 39, walaupun tertulis 39, tetapi dia sebenarnya 40, karena sebelumnya pada halaman 460 itu sudah 39 bab di antara keutamaan kaum Asy'ari radhiyallahu anhum, 39. Berarti sekarang ini bab yang ke-40. Ya, bukan 39 tapi 40. Dan yang baru setelah selesai dari bab tentang Abu Sufyan tadi adalah bab tentang min fadaili Ja'far ibn Abi Talib wa Asma binti Umais wa ahli safinatihim radhiyallahu anhu. Bab di antara keutamaan Ja'far bin Abi Talib, anak paman Nabi juga, kemudian Asma binti Umais, ni wanita sahabat, kemudian penumpang kapal, ahli safinati, penumpang kapal mereka, maksudnya kapal yang mereka tumpangi pulang dari Ethiopia, dari Habasyah. Ya. Jadi mereka orang-orang yang hijrah ke Ethiopia ya, tetap di sana sampai datang mereka nanti semua, termasuk Ja'far, termasuk Asma binti Umais, termasuk nanti situ Abu Musa Al-Ash'ari dan yang lainnya, dan semua penghuni kapal memiliki keutamaan sebagaimana dalam bab ini. Ya. Ja'far bin Abi Talib, Asma binti Umais, kemudian penghuni-penghuni kapal yang bersama mereka, ya, keutamaan-keutamaan orang-orang tersebut. Inilah bab yang ke-41 dan pada kesempatan ini ya, ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tidak punya waktu yang banyak untuk membacanya karena hadisnya cukup panjang ya, hampir dua halaman ya. Hampir dua halaman hadisnya, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, awal pekan yang akan datang insyaallah. Dan kita sediakan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin menanyakan sesuatu untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, pada para partisipan Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, persilahkan. Silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari partisipan Zoom melalui chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapankah Muawiyah putra Abu Sufyan memeluk Islam? Lalu penumpang kapal dari Ethiopia, apakah para sahabat yang hijrah pertama kali? Barakallahu fiik. Ya, Abu Sufyan atau dan Muawiyah anaknya itu masuk Islam sama pada tahun ke-8 Hijriah. Muawiyah dengan ayahnya Abu Sufyan yang sudah kita pelajari tadi tentangnya itu memeluk Islam pada tahun ke-8 Hijriah di waktu penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan dengan anaknya Muawiyah. Sementara anak perempuannya Ummu Habibah itu sebelumnya. Ya, dan bahkan sudah dinikahi oleh Nabi antara tahun ke-6 dan ke-7. Ya. Adapun tentang penumpang kapal yang dari Ethiopia itu memang mereka adalah para sahabat yang hijrah ke Ethiopia. Cukup lama mereka di sana. Tinggal di sana. Dalam keterasingan, di negeri orang, di tengah-tengah orang kafir. Ya. Mereka hidup dalam kesempitan walaupun memang tidak tidak mengalami apa yang mereka alami di Mekah. Ya. Tapi mereka tetap saja. Kenapa tidak mengalami seperti yang mereka alami di Mekah? Karena pemimpinnya, Najasyi, mukmin, beriman. Walaupun masyarakatnya tidak beriman. Dan imannya Najasyi tidak diketahui oleh masyarakatnya. Nah, mereka lah yang nanti ya dikirim oleh Najasyi untuk setelah hijrah ke Madinah di tahun ke-7 kalau tidak salah di Perang Khaybar. Ya, mereka tiba di Madinah. Ya, mereka tiba di Madinah. Penumpang kapal ini sampai meninggalkan Ethiopia, kemudian menyeberang, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Dan mereka tentunya memiliki keutamaan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki dua hijrah. Hijrah pertama dan hijrah kedua. Hijrah kedua yaitu mereka yang datang ke Madinah. Ya. Lanjut ke Madinah dan itu sebelum penaklukan kota Mekah. Tetap terhitung hijrah. Karena hijrah ke Madinah itu tidak terhitung lagi setelah penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi ini yang merupakan keutamaan mereka. Dan hadisnya akan kita baca insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi Muawiyah dengan Abu Sufyan ayahnya masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Wallahu a'lam. Baik, bagi partisipan Zoom yang ingin bertanya secara langsung ataupun bisa mengetik melalui media chat, silakan. Baik, Ustaz, sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi, Ustaz. Baik, dari baik. Facebook maupun dari YouTube, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, Akh Teguh. Kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.